إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan berbagai macam jenis ibadah agar kita bisa mengamalkan dari ibadah yang satu kepada ibadah yang lain, memudahkan untuk kita mengamalkannya dan menghilangkan rasa malas atau rasa jenuh. Begitu yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin ketika beliau berbicara tentang tanawu'at ibadat, berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Di antaranya, kaum muslimin, ada satu ibadah yang kita diperkenankan, diperintahkan melakukan sepanjang hidup kita. Dalam satu hari, 24 jam, kita bisa mengamalkannya. Dimanapun kita berada, tentunya tidak dalam hammam dan bukan pula di makbarah. Di semua tempat, di kantor, di pasar, di mobil, di kendaraan apapun, kita bisa mengamalkan hal ini. Di waktu kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa mengerjakan amalan ini. Ketahuilah amalan itu, ya kaum muslimin, adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah azza wa jal menyebutkan dalam Al-Quran perintah berzikir sepanjang zaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah engkau kepadanya dengan tasbih subuh bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu sore. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin yang dimaukan dengan bukratan wa asila, yakni pada setiap waktu. Bukratan, dari semenjak kita bangun pagi sampai sore, wa asila, dari waktu sore sampai pagi kembali. Dengan bahasa kita, lailan wa nahara, sepanjang malam, sepanjang siang, atau 24 jam kita diperintahkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah, ya kaum muslimin, akan mendapatkan berbagai macam kebaikan bagi dia. Di antaranya Allah sebutkan keutamaan bagi mereka yang memperbanyak zikir, baik laki-laki maupun perempuan. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, demikian pula para wanita yang berzikir dengan banyak, maka Allah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunan wahai kaum muslimin. Sehingga jangan kita anggap zikir itu perkara remeh. Itu memberikan ampunan, dengan sebab itu Allah mengampuni dosa kita. Di mana dosa itu semakin hari semakin banyak, fitnah semakin hari semakin besar. Maka dengan sebab kita beristighfar, Allah berikan maghfirah wa ajran azima, dan Allah berikan pula pahala yang besar. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengingat Allah di saat kita sedang lapang dan juga di saat kita sedang sempit. Artinya ketika kita sedang bahagia ataupun kita dalam keadaan sedih. Dalam keadaan kita banyak harta ataupun kita sedang kurang harta. Nabi kita memberitahukan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka bisyiddah. Hendaknya engkau mengingat Allah di saat engkau dalam keadaan bahagia, gembira. Maka niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan genting. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, fadhkurni adhkur lakum, fadhkuruni adhkur lakum, washkuruli wala takfurun. Mengingatlah engkau kepadaku, wahai hamba-hambaku, maka aku pun akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengkufuriku. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, zikir itu disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin ada 3 bagian. Yang pertama zikrun bil qalbi, yang kedua zikrun bil lisani, dan yang kedua zikrun bil jawarihi. Zikir yang pertama zikir dengan hati, yakni dengan meyakini kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah Azza wa Jal yang menciptakan alam semesta, melihat ayat-ayat kauniyah dan melihat ayat-ayat matluah Al-Quran dan juga makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dari situ kita akan menyebutkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang mampu menciptakan itu semua. Mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, meyakini semua syariatnya. Ini semuanya bagian dari zikir dengan hati. Adapun zikir dengan qaul adalah kullu qaulin yuqarribu ilallah. Setiap ucapan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka ucapan itu pun termasuk dari zikrullah. Demikian pula dengan zikir dengan anggota badan adalah kullu amalin yuqarribu ilallah. Setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu pun termasuk dari zikir kepada Allah. Berarti kaum muslimin, kita bisa melakukan amalan zikir bil qalbi wa bil lisani wa bil amali. Di antara dalil contoh Nabi alaihi salatu wasalam dalam perihal zikir dengan lisan yang kami bawakan di sini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani 'inda ar-rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ada 2 kalimat yang kalimat ini sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan kita, gampang, sangat mudah, tidak mengeluarkan begitu banyak energi. Tetapi lihat pahalanya, 2 kalimat ini sangat berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Dan kita tahu bahwa barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat daripada amalan kemaksiatannya, maka dia akan mendapatkan jaminan al-jannah, kehidupan yang penuh dengan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita perhatikan 2 kalimat yang menghasilkan beratnya timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Lebih dari itu, Nabi kita memberitahukan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Berkata Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah hadis ini, Allah ketika mencintai dua kalimat ini, maka Allah pun akan mencintai siapapun yang mengamalkan dua kalimat tersebut. Kalimat itu sangat mudah. Subhanallah wa bihamdih. Dan subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih. Dan subhanallahil azim. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Dzar, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bi ahabil kalami ilallahi azza wa jal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian satu kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahabal kalami ilallah subhanallah wa bihamdih. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat subhanallah dan wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini kalimat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala subhanallah wa bihamdi fil yami 100 marrah, sehari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sehari 100 marrah, 100 kali. Ghufir lahu atayahu walau kana mitul zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebesar bui atau sebanyak bui di lautan. Walaupun banyak kayak apapun itu, Allah akan ampuni ketika kita mempraktekkan dan mengamalkan hadis ini, mengucapkan subhanallah wa bihamdi fil yaum 100 marrah, sehari 100 kali. Di sini kaum muslimin, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, sebuah zikir ketika ditentukan bilangannya, maka lakukanlah zikir itu sesuai yang ditentukan bilangannya oleh Allah. Apabila sebuah zikir tidak ditentukan bilangannya, maka jangan engkau tentukan. Lakukan sebisamu, sebanyak-banyaknya, seperti kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka hal ini kaum muslimin memberikan pahala besar bagi orang yang mengamalkannya. Disebutkan pula dari hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ada satu zikir yang pahalanya lebih dicintai oleh Rasul daripada bumi beserta isinya. Rasul mengatakan, lain akul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alayhi syams. Kalimat ini lebih aku cintai daripada bumi ketika terbit matahari di waktu itu. Qala Syaikh Ibn Utsaimin dalam syarah hadis ini, mengapa beliau lebih mencintai kalimat ini daripada dunia wa ma fiha beserta isinya? Dikarenakan nilainya di sisi Allah, pahalanya di sisi Allah. Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini lebih mahal daripada bumi beserta isinya. Ini dalil bagi kaum muslimin, di antara zikir yang tidak disebut bilangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengucapkan berapapun kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini kalimat besar yang Nabi kita mengatakan, ma athqaluhunna fil mizan, ada lima hal yang paling berat timbangannya dalam timbangan nanti di yaumil kiamah. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang kelima adalah rajulun mata ibnuhu wa yahtasibu inda Allah jalla wa ala, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, seorang yang memiliki anak, kemudian Allah takdirkan anak itu meninggal sebelum baligh, kemudian dia mengharap pahala di balik musibah tersebut kepada Allah, maka pahalanya pun sangat besar. Maka wahai kaum muslimin, mari kita penuhi hidup kita ini, waktu berlalu janganlah sia-sia. Namun mari kita manfaatkan dengan duduk, dengan kita menaiki kendaraan, atau kita santai menunggu toko kita, atau kita sedang duduk dengan kita bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Karena itu mendatangkan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita semuanya bisa beramal dengan zikir-zikir yang syar'i, dengan tata cara yang syar'i. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana ada hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada sebuah zikir yang bisa kita lakukan tetapi jarang yang mengamalkannya. Hadis ini hadis yang besar bagi kaum muslimin. Nabi kita menyatakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi 100 marrah. Siapa yang membaca lafaz zikir ini sehari 100 kali maka dia akan mendapatkan 5 pahala yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim ini. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaum 100 marrah, sehari 100 kali. Al-Syaikh Ibnu Taimiyah menjelaskan di pagi hari 100 kali dan di waktu sore hari atau malam hari 100 kali. Dari manakah beliau mengambil kesimpulan ini? Dari 5 pahala besar yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat ini. Yang pertama, barang siapa yang membaca zikir ini sehari 100 kali, kana adla ashr qabin, maka bagi dia semisal pahala memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu 100 hasanatin, akan ditulis bagi dia 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu 100 sayyiatin, dan akan dihapus darinya 100 dosa. Hadirin kaum muslimin, bukankah ini menggembirakan wahai kaum muslimin? Dalam satu amalan kita mendapatkan 5, 3 yang tadi kami sebutkan di atas, dan yang keempat wa kana lahu hirzan minasyaitani fi yawmihi hatta yumsi, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah dari godaan-godaan syaitan. Allah berikan perlindungan bagi dia dari godaan syaitan daripada waktu pagi, dari waktu pagi hatta yumsi, sampai sorenya. Di sinilah saya mengatakan bahwa hadis ini, zikir ini disebut di waktu pagi 100 kali dan di waktu sore 100 kali. Dan yang kelima, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ya'ti bihi illa rajulun amil akthar min, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu tidak ada seorang yang datang dengan membawa pahala yang lebih afdal daripada dia kecuali seorang yang lebih banyak dalam membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih dari 100 maka dia lebih baik. Ala syaih, zikir ini 100 kali sehingga dia mendapatkan 5 pahala. Bagaimana kalau lebih? Maka itu lebih baik. Bagaimana kalau kurang? Itu pun ibadah. Tetapi kalau kurang dari 100, dia tidak mendapatkan janji 5 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, zikir kepada Allah wahai kaum muslimin adalah perkara besar yang bisa kita amalkan bukan hanya sehari 5 kali, tetapi bisa setiap saat. bisa kita mengejar ketinggalan di waktu-waktu yang telah lalu. Karena waktu-waktu yang telah berlalu kurang dari zikir, maka mari wahai muslimin, apa alasan kita untuk tidak berzikir kepada Allah? Kita memiliki lisan dengan ringan, kita membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita mudah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita juga mudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Marilah kaum muslimin, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Manfaatkan waktu. Waktu itu tinggal sedikit karena kita tidak tahu kapan kita mati. Maka waktu itu tinggal sedikit, tidak satupun tahu berapa sisa umurnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang kami sampaikan memberikan ilmu bagi kita semuanya, untuk kemudian kita setelah mengerti tentang hal ini pun berusaha untuk mengamalkan zikir-zikir itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya, dan memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa beramal dengan amalan yang saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrif al-qulub isrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salah.